kita sama-sama dewasa dari cintamu yang dulu. Jangan kamu resah akan waktu yang menyita tanpa terasa. Yakinkan lagi, kita telah saling percaya. Hari bahagia akan tiba. Oh, yeah.